Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat, para jamaah majlis ta'lim Ghuraba Muskat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, juga para pemirsa dimanapun Anda berada, kita lanjutkan tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana kita berusaha mengenal nama-nama Allah, yang di mana pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka seorang kalau ingin mencintai Allah Subhanahu wa taala, ingin mengagungkan Allah, ingin berharap dan ingin takut kepada Allah, maka mau tidak mau dia harus mempelajari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Dan sebagaimana sering kita sampaikan, Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya dalam hampir setiap lembaran Al-Quran yang kita buka. Di situ Allah memperkenalkan dirinya melalui nama-namanya dan sifat-sifatnya ataupun perbuatan-perbuatannya. Kali ini kita akan bahas dua nama yang sangat agung, yaitu Al-Ahad dan As-Samad. Al-Ahad dan As-Samad, yaitu Al-Ahadiyah yang Maha Esa, dan As-Samad yaitu yang Maha Sempurna atau Maha yang bergantung kepadanya selainnya. Dan kedua nama ini tidak disebutkan kecuali dalam surat Al-Ikhlas, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad." Katakanlah, Allahu ahad, Allah Maha Esa. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, sebenarnya Allah adalah As-Samad. Lam yalid walam yulad, Allah tidak memperanakan dan tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak sesuatu pun yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab nuzul surat Al-Ikhlas, ya, itu orang musyrikin datang kepada Nabi SAW, kemudian mereka berkata, "Ya Muhammad, unsub lana rabbak." Wahai Muhammad, sifatkanlah kepada kami, jelaskanlah kepada kami tentang Tuhanmu. Maka Allah menjelaskan tentang dirinya melalui surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Menjadi perhatian kita di sini, Allah Subhanahu wa taala atau surat ini disebut dengan surat Al-Ikhlas, padahal kata Ikhlas tidak ada dalam surat tersebut. Tidak ada dalam surat tersebut. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada kata Ikhlas. Oleh karenanya para ulama menjelaskan disebutkan dengan Al-Ikhlas karena dua sebab. Sebab pertama, surat ini mengajarkan pentauhidan agar orang yang memahami surat Al-Ikhlas dia tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, surat ini disebut Al-Ikhlas karena ukhlisat li bayani sifatillah azza wa jalla, karena dikhususkan untuk menjelaskan sifat-sifat Allah. Jadi surat ini khusus menjelaskan sifat-sifat Allah. Terlebih lagi sebab nuzulnya, jadi ikhlas itu dimurnikan, ukhlis, jadi ikhlas itu murni membahas sifat-sifat Allah. Apalagi sebab nuzulnya adalah pertanyaan kaum musyrikin, unsub lana rabbak, wahai Muhammad, jelaskan kepada kami tentang Rabbmu. Maka Nabi jelaskan surat Al-Ikhlas, perintah Allah, kul, katakanlah wahai Muhammad. Sehingga disebut dengan surat Al-Ikhlas karena murni membahas tentang sifat-sifat Allah. Dari sini surat Al-Ikhlas ta'dilu thulus Al-Quran, sama dengan sepertiga Al-Quran. Kenapa Al-Quran dijelaskan oleh para ulama berisi tentang asma' wa sifat, kemudian tentang ahkam, kemudian tentang kisah-kisah, ya. Ini tiga secara umum. Al-Quran terdiri atas tiga, tentang asma sifat, ya, tentang kemudian ahkam, hukum-hukum, kemudian tentang kisah-kisah. Maka seakan-akan surat Al-Ikhlas adalah sepertiga dari Al-Quran karena dia mewakili tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dua nama ini, Al-Ahad dan As-Samad, hanya terdapat pada surat Al-Ikhlas. Apa makna Al-Ahad dan apa makna As-Samad, ya? Apa makna Al-Ahad As-Samad? Kita bahas pertama adalah Al-Ahad, ya. Dalilnya tadi Qul huwallahu ahad, ya. Huwallahu ahad. Katakanlah dia yang esa. Makna ahad di sini maksudnya adalah al-mutafarrid atau al-munfarid, ya. Maknanya adalah al-mutafarrid atau al-munfarid, yaitu yang bersendirian dalam bersendirian dalam kesempurnaan sifat-sifatnya. Ini kesimpulannya demikian, kesempurnaan sifat-sifatnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala bersendirian ya dalam uluhiyahnya, dalam uluhiyah, kemudian dalam rububiyah, rububiyahnya, dan dalam asma sifatnya, dalam asma dan sifat-sifatnya. Ini intinya demikian. Jadi ahad artinya al-mutafarrid, bukan bersendirian dalam apa, bersendirian dalam kesempurnaannya. Makanya di akhir surat Al-Ikhlas Allah mengatakan walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak satu pun yang serupa setara dengan Allah. Jadi Allah dia maha sempurna dalam kesempurnaan, dalam kesendiriannya tadi tidak ada yang bisa menyainginya. Dalam uluhiyahnya artinya hanya Allah yang berhak disembah, ya. Hanya Allah yang berhak disembah. Esa yang berhak disembah. Kalau kita bilang Allah Esa dalam uluhiyahnya. Makanya ketika Bilal disiksa oleh Umayyah bin Khalaf, kemudian disuruh berbuat kesyirikan, mengakui tentang sembahan-sembahan, Bilal berkata ahadun ahad. Maha Esa, yaitu yang berhak disembah cuma Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian ahli sejarah mengatakan Bilal memilih, sengaja memilih nama Ahad. Padahal nama-nama Allah banyak. Ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim, Al-Ghafur, ada Al-Khaliq, banyak, ada Al-Qadir, ada Al-Alim. Tapi kenapa Bilal memilih Ahad-Ahad? Maha Esa, Maha Esa. Karena perkataan Bilal Ahadun Ahad menentang apa yang diyakini oleh Umayyah bin Khalaf, tuan yang sedang menyiksanya. Dia milih perkataan yang buat mereka jengkel. Dia pilih perkataan yang buat mereka semakin jengkel. Disuruh buat syirik, dia malah mengatakan Ahadun Ahad. Allah Maha Esa, Maha Esa. Karena tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka Umayyah bin Khalaf semakin jengkel dan semakin menyiksa Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu sampai akhirnya dibeli oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, ya. Tapi inilah contoh kenapa Bilal ketika disiksa Bilal mengatakan Ahadun Ahad. Bilal berkata Ahadun Ahadun, ya, ini. Artinya hanya Allah yang berhak untuk disembah. Dalam rububiyahnya maksudnya Allah bersendirian, ya. Allah bersendirian dalam mencipta, kemudian apa namanya, mengatur, hanya Allah sendirian, dan memiliki alam semesta. Allah sendirian. Tidak ada yang bersama Allah ikut mengatur, tidak ada sama bersama Allah ikut maintenance alam semesta, tidak ada, ya. Allah yang maintenance alam semesta, menjaga alam semesta, ya. Wa yumsikus sama antaqa 'alal ardi. Allah menjaga langit agar tidak jatuh di bumi, ya. Allah afamanhu, apa namanya? Allah apa namanya, menjaga seluruhnya, alam semesta, langit, bumi, semuanya, matahari dalam orbitnya, kulun fi falakin yasbahun. Dan Allah bersendirian dalam pengaturan juga apa yang terjadi sekarang, kejadian ini, kini ada yang meninggal, ada yang mati, kira-kira alam semesta berapa banyak kejadian di alam semesta ini, Allah bersendirian. Dan Dia Maha Esa dalam melakukannya. Tidak ada seorang pun, tidak satu pun yang bersama Allah. Yang ketiga, dalam asma sifatnya, yaitu ini yang apa namanya, maha sempurna. Dalam setiap sifatnya, tidak ada yang menyamai. Ilmunya tidak ada yang menyamai, kudrohnya tidak ada yang menyamai, irodahnya tidak ada yang menyamai, semuanya tidak ada yang menyamai. Jadi Allah Maha Esa dalam uluhiyah, dalam rububiyah, dalam asma wa sifatnya. Itulah al-ahad, disebut al-mutafarrid atau al-munfarid, ya. Boleh seorang menamakan anaknya Abdul Ahad. Kalau di Arab ada, ya, Abdul Ahad, Abdul Ilah, ya, macam-macam. Baik, ini definisi menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Ini adalah pengertian ahad menurut Ahlus Sunnah, ya. Di antara dalam rubiyah artinya Allah tidak berbilang, di antaranya Allah tidak berbilang. Allah tidak berbilang. Makanya Allah cuma Esa, tidak berbilang sebagaimana Nasara dan kaum musyrikin yang lain. Ini menurut Ahlus Sunnah. Nah, bagaimana menurut Jahmiyah, Mu'tazilah dan Asy'ariyah, mereka berdalil dengan sama dengan ahad, tapi dalam rangka menolak sifat. Ya. Adapun, ya. Al-ahad, menurut penolak sifat, para penolak sifat, dijadikan dalih untuk menolak sifat-sifat Allah. Tapi kita mulai dari Jahmiyah. Misalnya Jahmiyah. Al-Jahmiyah. Al-Jahmiyah, mereka menolak seluruh sifat-sifat Allah. Mereka sama dengan Mu'tazilah. Justru ini pemikiran mereka bahwasanya menurut mereka zat terpisah dari sifat. Jadi menurut mereka akar pemikiran zat terpisah dari sifat. Terpisah dari sifat, zat sendiri. Nah, menurut mereka namanya ahad, ahad itu zat harus bersendirian. Ahad, esa, maksudnya zat harus bersendirian, kosong dari segala sifat. Makanya semua sifat mereka artikan makhluk, seperti kalamullah, berbicara, berbicara sifat. Kata mereka sifat sendiri, zat sendiri. Berarti Allah berbicara, tapi bicaranya Allah itu makhluk. Bicaranya makhluk. Dan ini dibantah oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Ar-Radd 'ala al-Jahmiyah wa Zanadiqah. Imam Ahmad menjelaskan bahwasanya Allah memiliki sifat ilmu. Jadi Allah sejak azali, bantahnya mudah. Allah sejak azali, zatnya bersama sifat-sifatnya satu kesatuan, bukan pisah zat sendiri, sifat sendiri, sesuatu yang tidak masuk akal. Bagaimana zat kosong dari sifat dan bagaimana ada sifat tanpa zat? Enggak mungkin. Sifat pasti ya dengan zat. Dan ini satu kesatuan. Makanya Imam Ahmad mengatakan bantahan Imam Ahmad dalam kitabnya Ar-Radd 'ala al-Jahmiyah, dicetak ya, Wazanadiqa, dengan memisalkan, dengan permisalan korma an-nakhlah, kemudian dengan Al-Walid bin Mughirah, bapaknya Khalid bin Walid, ya. Jadi Imam Ahmad ingin menjelaskan bahwasanya namanya satu bukan berarti zat tanpa sifat. Kata Imam Ahmad, coba kabarkan kepada kami tentang pohon korma. Pohon korma, kita bilang ada satu pohon korma. Ketika kita bilang satu pohon korma, kita bilang satu pohon. Tapi pohon korma tersebut ternyata ada batangnya, ada jizyanya, kemudian ada pelepah kormanya, ada namanya karpnya, yaitu yang dipotong-potong itu. Kemudian adanya leafnya, ada serabutnya, ya. Kata Imam Ahmad, tetap saja kita namakan satu pohon korma, padahal dia memiliki sifat yang banyak. Ada buahnya, ada macam-macam, ya. Tetap kita bilang satu pohon korma. Kalau begitu Allah pun demikian, Allah sejak azali, zat dan sifat-sifatnya. Jangan kalian punya khayalan ada zat, kemudian tanpa sifat, kemudian sifat. Jadi kata orang Jahmiyah, zat harus dikosongkan dari sifat. Kalau kita bilang ada sifat bersama zat, berarti kita syirik. Kita syirik, tidak boleh. Jadi karena Allah ahad, ahad itu esa, maka zatnya tidak boleh berbilang. Nah, kalau kita bilang Allah bersifat, kata mereka, sifat ini berarti menjadikan zat Allah berbilang. Ini suatu hal yang tidak masuk akal. Kita bilang enggak ada zat kosong dari sifat. Zat jadi Allah satu kesatuan, zat bersama sifatnya dianggap satu, bukan zat sendiri, sifat sendiri, sebagaimana pohon korma. Demikian dalam Al-Quran Allah mengatakan tentang Walid bin Mughirah, kata Allah, "Dzarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malan mamduda wa banina syuhuda," dalam surat Al-Mudaththir. Kata Allah, biarkanlah aku bersama si Walid bin Mughirah, aku ciptakan dia sendirian. Walid bin Mughirah diciptakan sendirian, dia mengatakan di sendirian maksudnya dia dikeluarkan dari perut ibunya sendirian, tapi dengan sifat-sifatnya. Ada yang mengatakan dia istimewa, tidak ada yang seperti dia. Walid Mughirah kaya raya, terkenal, jago bahasa Arab, punya nasab yang tinggi, ketika itu dia yang spesial, tidak ada yang seperti dia. Tetapi tetap disifati dengan wahid oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa man khalaqtu wahida. Jadi maksud saya, logika Jahmiyah namanya esa, justru ahad ini dijadikan untuk menolak sifat-sifat karena logika mereka zat itu sendiri sifat terpisah dari zat. Ini kerasukan apa namanya? Kerasukan filsafat, kerasukan filsafat. Tapi ini Jahmiyah ya. Maksud saya ini korma tetap disebut satu ya. Tetap disebut satu pohon korma padahal sifatnya banyak. Sifat-sifatnya dan bagian-bagiannya banyak. Nah, Jahmiyah ini diwarisi kemudian oleh, dilanjutkan, diwariskan oleh Mu'tazilah. Al-Mu'tazilah, ya sama. Mewarisi dari pemikiran Jahmiyah. Mewarisi pemikiran Jahmiyah. Apa itu? Mereka punya kaidah zat al-mujarradah. Zat al-mujarradah. Ini menurut mereka. Zat Allah itu zat yang kosong. Kosong dari sifat-sifat. Jadi kata mereka Allah harus demikian. Harus esa. Ini esa. Ya, sifat-sifat ini baru disebut dengan esa. Ini kata sama dengan, menurut mereka inilah namanya esa. Sama dengan Jahmiyah. Oleh karenanya, Mu'tazilah seperti Al-Qadhi Abdul Jabbar dalam kitabnya Syarh Usul Khamsah, dia mengatakan kita harus meyakini Allah zatnya esa dan sifat-sifat yang tidak boleh kita bilang Allah memiliki sifat ilmu dengan Allah berilmu dengan sifat ilmu, kata mereka enggak boleh. Jadi mereka punya perkataan begini. Kata Mu'tazilah yang enggak masuk akal, tapi begini kata mereka, Allahu alimun bidzatihi. Itu maknanya Allah berilmu dengan zatnya. Adapun perkataan Allahu alimun biilmihi, Allah berilmu dengan sifat ilmu, maka ini syirik. Kata mereka syirik. Karena kalau Anda mengatakan Allah alimun bi ilmihi, Allah berilmu dengan ilmunya, berarti ilmu Allah qadim, azali bersama zat. Kata mereka yang azali cuma zat. Jadi kata mereka ini. Ini cuma zat yang azali. Hanya zat yang azali. Tidak boleh bilang sifat azali. Tidak boleh bilang sifat azali. Karena antum bilang Allah sejak azali sudah punya sifat ilmu azali, antum syirik. Jadi sama. Ini berangkat dari pemahaman Jahmiyah, orang filsafat. Filsafat demikian. Kalau kita baca Aristo, baca apa namanya perkataan Aflutin, ya, atau Plotinus kalau bahasa ya, bahasa ininya, kalau bahasa Arab Aflutin, Aflaton sama Aristoteles, mereka mengatakan Allah itu sesuatu yang sangat simple, simple, kemudian tidak bergerak, statis, simple dan statis. Ya. Kalau di situ ada zat, ada sifat-sifat, berarti Allah tidak simple. Berarti ada banyak apa namanya? Kata mereka Allah basit, itu sesuatu yang sangat simple dalam bahasa mereka. Jadi apa namanya? Berarti akan mengandung yang banyak, ada pluralitas dalam zat Allah, maka itu syirik. Sama, ini diambil oleh Jahmiyah, diambil oleh Mu'tazilah. Ya. Bantahannya mudah, kita bilang Allah Subhanahu wa taala esa, bukan zat sendiri. Enggak ada zat kosong dari sifat, enggak ada cuma zat dalam khayalan doang. Namanya zat itu ada sifatnya. Ya Allah zat beserta sifat-sifatnya azali, bukan zat sendiri kemudian dipasang sifat. Makanya orang Mu'tazilah mereka menolak sifat-sifat. Kata mereka, enggak boleh kamu bilang sifat ada pada zat Allah, enggak boleh. Allah berilmu dengan zatnya, ini enggak masuk akal. Gimana? Allah melihat dengan zatnya, Allah berilmu dengan zatnya, Allah mencipta dengan zatnya, Allah berkudrah dengan zatnya. Enggak, kalau kita ya Allah punya sifat kudrah, Allah punya sifat iradah. Mereka karena terjebak dengan logika filsafat, akhirnya mereka membuat teori seperti ini. Ini namanya ahad. Justru mereka berdalil dengan ahad, ahadiyah, Allah esa, justru dijadikan dalil untuk menolak seluruh sifat-sifat. Tapi bagaimana dengan Asy'ariyah? Asy'ariyah, saya dalam hal ini maksudnya Ar-Razi, diwakili oleh Razi. Dalam kitabnya dia nulis dalam masalah ahad, dalam tafsir Ar-Razi yang namanya Mafatihul Ghaib, di bagian terakhir surat Al-Ikhlas dan juga dalam kitabnya Lawami Al-Bayyinat atau Syarah Asma'illahil Husna. Razi punya Syarah Asma'illahil Husna, ya. Syarah Asma'ul Husna. Namanya Lawami Al-Bayyinat. Dia menyebut tentang Al-Ahad, ya. Apa namanya? Dia mengatakan Al-Ahad ada dua. Al-Ahad adalah Al-Ahad bisa dua makna. Kata Razi. Pertama, la yaqbalu al-kasrah, tidak menerima makna pluralitas, makna keragaman atau pluralitas, banyak maksudnya, tidak menerima makna banyak. Yang kedua, la yang qasim, tidak terbagi, tidak terbagi. Ini yang dia sebutkan dalam kitabnya Alam Abdullah. Ini tidak tahu dari mana dia ambil, dari secara bahasa juga aneh, sesuatu yang tidak terbagi disebut dengan Al-Ahad. Al-Ahad, ya. Laik bal kasrah, maksud dia adalah untuk menolak laik bal kasrah ini terpengaruh dengan sama dengan ini warisan. Tidak menerima sesuatu yang banyak. Tetapi Ar-Razi maksudnya adalah untuk menolak, tapi dia menolak sifat-sifat zatiyah khobariyah. Nanti antum bingung apa itu khobariyah. Intinya saya sebutkan saja seperti maksudnya adalah wajah misalnya, kemudian apa namanya tangan misalnya, ya kaki misalnya, ya dan lain-lain, ya. Jadi mereka Rasul bilang tangan. Kalau kita bilang Allah punya wajah, Allah punya tangan, berarti zat Allah mengalami plural, ada keragaman dalam zat Allah, ada nilai banyak. Makanya kita tolak. Terus sifat ilmu, sifat kudrah, kalau itu tidak apa-apa kata dia. Kata itu tidak apa-apa, karena tujuh sifat yang mereka tetapkan, sifat hayat, sifat kudrah, sifat ilmu, sifat sama, sifat basar, sifat iradah, ya, sifatul kalam, kata mereka tujuh ini tidak apa-apa. Itu tidak. Mereka tidak komitmen, dibantah sama Mu'tazilah. Nah, kamu kalau nolak sebagian, nolak sekalian semuanya sifat-sifat seperti kami. Kami nolak semua sifat. Adapun kalian menetapkan sebagian sifat, menolak sebagian sifat, maka tidak komitmen. Tapi intinya, Razi mengatakan laik bal kasrah, niatnya untuk menolak sifat-sifat zatiyah yang ditetapkan oleh Abu Hasan al-Asy'ari atau Asy'ari mutaqaddimin yang sudah pernah kita bahas dalam Syarah Aqidah Wasithiyah. Sifat-sifat ini ditetapkan oleh para salaf tentunya, tapi Asy'ariyah mutaqaddimin seperti Abu Hasan al-Asy'ari, Al-Baqillani, Ibnu Furaq, banyak, ya, mereka Al-Baihaqi, mereka menetapkan sifat-sifat yang ditolak oleh Ar-Razi. Dalilnya Ar-Razi Al-Ahad. Al-Ahad melazimkan tidak boleh kita bilang Allah punya wajah, Allah punya tangan. Kalau kita bilang Allah punya tangan, punya wajah, maka Allah menjadi pluralitas. Plural, banyak. Dalam zat Allah itu ada nilai banyak. Bantahannya mudah seperti Imam Ahmad. Korma, kita tetap mengatakan korma esa, satu, meskipun di situ ada bagian-bagiannya. Ada pohonnya, ada akarnya, ada batangnya, ada leafnya, ada serabutnya, ada jizya, ada jaridahnya, ada pelepahnya, dan macam-macam. Ya, tetap dikatakan korma yang satu. Baik. Kemudian yang kedua dia mengatakan Al-Ahad adalah la yang qasim, suatu yang tidak terbagi. Dan dia mengatakan di dunia ini semuanya terbagi. Rasul sendiri mengakui, ya. Kata dia di dunia ini semuanya bisa terbagi. Pokoknya kalau ada space-nya, semua yang berspace, semua yang ada space-nya, ada ukurannya, berarti bisa terbagi. Ya. Semua yang spesifik terbagi semuanya. Kecuali kata dia, kecuali al-jauharul fard. Apa ini al-jauharul fard? Al-jauharul fard kata dia, ini Asy'ariyah ribut sendiri. Ini sumber al-jauharul fard, ini sumber kalau mau kenal Tuhan harus ngerti apa itu jauharul fard, kata al-Juwayni. Kalau bicara akidah Asy'ariyah jelimet, ya. Kata al-Juwayni, kalau kamu pengin tahu tentang Tuhan, kamu harus ngerti apa itu jauharul fard. Sementara ini perkara yang diperselisihkan oleh mereka sendiri. Intinya saya ingin sampaikan, al-jauharul fard kata mereka adalah penyusun terkecil, partikel terkecil yang alam semesta ini semua, manusia, hewan, langit semua tersusun dari satu partikel yang paling kecil yang tidak bisa dibagi lagi, namanya al-jauharul fard. Yaitu partikel terkecil yang tidak bisa dibagi. Dia bilang atom saja masih bisa dibagi, jadi ada neutron, ada elektron, ada proton. Pokoknya paling kecil tidak bisa dibagi lagi. Terus kata mereka tidak bisa dibagi itu, tidak ada panjangnya, tidak lebarnya. Tidak ada panjang, tidak lebarnya. Dibantah, ditertawakan oleh Ibn Hazm rahimahullah. Banyak ulama tertawakan. Kalau tidak ada panjang, tidak lebarnya, Terus bagaimana dia menyusun? Kata mereka kalau jauharul far 3 jadi jism. Jadi kita dia semua alam semesta ini tersusun dari unsur terkecil. Terkecil namanya kata mereka al-jauharul fard. Jauharul fard itu tidak lebarnya. Karena kalau lebarnya berarti bisa dibagi lagi, ada space-nya. Ada panjangnya berarti bisa dibagi. Kata mereka enggak ada panjang, enggak ada lebarnya. Kalau kita bilang enggak ada panjang, enggak ada lebar itu enggak ada dong. Kata mereka, iya itu namanya jauharul fard. Terus bagaimana menyusun jisim? Bagaimana menyusun jadi firanda, jadi kamu? Tersusun. Ya kalau sudah disusun jadi tiga, itulah jisim. Kita bilang gimana? Kalau sesuatu yang tidak lebarnya, tidak panjangnya, tersusun pun tidak akan bisa menimbulkan panjang dan lebar. Nah, asalnya panjang lebarnya enggak ada, gimana nyusun jadi panjang dan lebar? Ini makanya mereka ini khayalan al-jauharul fard. Kata mereka yang tidak bisa terbagi hanya jauharul fard. Semua jisim bisa dibagi, kata mereka. Semua jisim bisa dibagi. Semua jisim bisa dibagi. Apa itu jisim? Jisim adalah susunan al-jauharul fard. Al-jauharul fard tadi apa? Tidak berlebar, tidak berpanjang, tidak berlebar, tidak berpanjang, tidak bermasa. Ya. Terus tidak ada namanya itu. Tidak berpanjang, tidak lebar. Kemudian disusun, kalau disusun jadi disusun jadi jisim. Jadi disusun jadi jisim. Kita semua ini jisim dan ajisam mutamatsilah, mereka punya kaidah jisim itu semua sama saja. Oleh karenanya kata dia, karena semua makhluk tersusun atas ini, atas jauharul fard, dan jauharul fard itu membentuk jisim, makanya Allah harus beda dari seluruh makhluk. Ini kenapa? Allah harus berbeda dari seluruh makhluk, berarti Allah tidak boleh jisim. Ini maksudnya begitu. Nah, berarti apa tujuan dia untuk mengatakan ini? Intinya untuk menolak sifat, untuk menolak sifat Allah di atas. Razi sendiri mengatakan apa? Dia punya kaidah, semua yang bisa ditunjuk itu bukan Tuhan. Tuhan tidak boleh bisa ditunjuk. Kenapa? Kalau satu bisa ditunjuk berarti dia berspace, berarti dia ada jism, berarti bisa dibagi, berarti makhluk. Sehingga dia bilang Allah tidak boleh ditunjuk. Jadi ikuti oleh sebagian dai di tanah air. Siapa yang bilang Allah di atas? Kafir katanya. Subhanallah. Apa dalilnya? Logika jauharul fard. Dari mana ini ada dalil? Apa Abu Bakar dan Umar tahu jauharul fard? Sampai Ibnul Jauzi menyembantah dalam Bayan Talbisir Jahmiyah. Dia mengatakan, yakinlah, dia nukil keperkataan seorang ulama, yakinlah Abu Bakar dan Umar. Kau ridho beragama seperti agamanya Abu Bakar dan Umar. Yakinlah Abu Bakar dan Umar meninggal tidak kenal apa itu jauharul fard. Sekarang mereka Al-Juwayni mengatakan, kamu kalau ingin ngerti Tuhan harus ngerti jauharul fard. Antum aja mungkin pertama kali dengar. Dan ini dibantah sangat banyak, sangat bantahnya sangat mudah. Kita bilang unsur banyak, tapi unsur tidak sama. Satu dengan yang kita dibagi unsur banyak, unsur berbeda-beda. Ada 100 dulu sampai belajar kimia, 100 lebih unsur, enggak tahu sekarang unsur sudah berapa ditemukan lagi. Jadi mereka mengatakan kalau semua yang berspace ya masih bisa dibagi, itu bukan Tuhan. Makanya mereka mengatakan Tuhan itu al-ahad, artinya tidak bisa dibagi, artinya tidak bisa ditunjuk. Tidak di atas. Kalau di atas kan berarti Allah meliputi langit dan bumi, berarti Allah bisa dibagi dong. Makanya mereka bilang Allah tidak bisa dilihat depan mata di hari kiamat. Allah dilihat, tapi kalau dilihat kan berarti kan ada space-nya di depan mata. Nggak bisa. Dengan pemikiran Aristoteles ini dan teman-temannya, mereka menolak terlalu banyak ayat. Terlalu banyak ayat. Ini logika dari mana? Logika aneh. Sehingga mereka bilang Allah tidak boleh ditunjuk. Dari mana pengertian seperti itu? Ah, dari secara bahasa nggak ada seperti ini. Sementara Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an banyak mengatakan ahad, contoh. Wala usyriku bi rabbi ahada. Aku tidak akan mensyirikkan Allah kepada siapapun. Ahad. Ahad itu maksudnya makhluk. Allah menamakan makhluk ahad-ahad. Kemudian dia bikin istilah logika sendiri, ahad sesuatu yang tidak bisa dibagi. Enggak. Dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan ahad beberapa kali ya. Wala usyriku wala nusyrika bi rabbi ahada. La usyriku bihi ahada. Ya, aku tidak berbuat syirik kepada suatu pun bersama Allah, tidak mensekutukan Allah dengan siapapun. Ahad itu siapapun. Nah, berarti kalau ahad itu cuma tidak bisa dibagi, berarti ahad maksudnya jauharul fard. Seakan-akan Nabi disuruh mengatakan la usyriku bi rabbi ahadan, yaitu aku tidak berbuat syirik menyekutukan Allah dengan jauharul fard. Karena semua makhluk selain jauharul fard tidak bisa disebut ahad. Manusia tidak ahad, ya. Antum paham enggak? Saya enggak tahu ya. Tapi intinya inilah apa namanya? Penyimpangan makna ahad menurut ahlul bidah. Ya. Ahad sederhana, ahad adalah Allah jelaskan kul huwallahu ahad, Allah Maha Esa. Maha Esa tidak berbilang, bukan tidak bilang, bukan berarti tidak bersifat, tidak berbilang. Ya jangan seperti Asy'ariyah atau jangan seperti Mu'tazilah atau filsafat mengatakan Mu'tazilah Jahmiyah mengatakan zat kosong dari sifat itu baru Esa. Enggak, kita bilang Allah Esa, Allah tidak berbilang, azali Allah sudah ada sendirian tapi berserta sifat-sifatnya. Bukan Allah sendiri kosong baru zat sifatnya datang menempel. Dan maksudnya ahad adalah Maha Esa al-munfarid bersendirian dalam kesempurnaannya. Maha Esa dalam penyembahan, Maha Esa dalam pengaturan alam semesta, Maha Esa dalam asma dan sifat-sifatnya. Allah alam itu maksudnya, makanya di akhir ayat Allah mengatakan walam yakun lahu kufuan ahad. Tidak satu pun yang serupa dengan dia. Ahad di sini apa? Semua makhluk. Masuk ke semua makhluk. Tapi kalau menurut Rozi, ahad maksudnya Jawahirul Fard doang. Karena dia, Rozi berkata dalam tafsirnya, kalau kita kembali kepada makna ini, makna la yang qasim, suatu yang tidak terbagi, ahad, maka yang bisa masuk ahad cuma Jawahirul Fard. Dia mengatakan demikian. Yang mengatakan demikian ini, semuanya bisa terbagi. Karena semua ada space. Kecuali Jawahirul Fard. Ini saja yang, hanya ini yang ahad. Menurut Rozi. Yang lain tidak ada yang ahad. Yang lain tidak ada yang ahad. Yang kalau kita mengatakan wala usyriku bi rabbi ahada, aku tidak berbuat syirik kepada Allah, mensukutkan Allah dengan ahad, seakan-akan artinya aku tidak mensukutkan Allah dengan Jawahirul Fard. Terus dengan Nabi Isa, dengan yang lainnya, apa itu tidak masuk ahad? Itu semua termasuk ahad sebenarnya. Tapi Rozi punya definisi tersendiri, Allah alam bisa. Tolong dihapus. Baik, setelah ini kita akan bahas tentang makna yang kedua, tentang as-samad. Ya. As-samad. As-samad secara bahasa, dan antum bisa buka dalam kitab Mu'jam Maqaisil Lughah karya Ibn Faris, ulama bahasa yang wafat di abad ke-4 Hijriah. Mu'jam Maqaisil Lughah, ya. Dia mengatakan bahwasanya as-samad, dia berkata dalam bukunya, samad aslani. Ahaduhuma al-qasdu wal-akhar as-salabatu fi syai'. Somat secara bahasa kembali kepada dua makna. Ini makna pokoknya. Yang pertama artinya qasdu yang ditujui. Kemudian yasmud artinya bertujuan. Ya, kemudian yang kedua as-salabah yaitu kekokohan. Ini kekokohan atau kekerasan itu namanya as-samad. Dari sini kita dapati para sahabat, ya. Dan ini antum bisa buka dalam buku tafsir manapun, selama tafsir tersebut tafsir bersanad, ya. Baik dari tafsir Tabari, Al-Baghawi, kemudian banyak ya tafsir-tafsir. Tafsir ada sebagian munculkan tafsir Mujahid, ya. Banyak ya. Somat, ya. Sifat as-samadiyah, somat, ya. Tadi kita bilang secara bahasa kembali kepada makna dua makna, yaitu al-qasdu, bertujuan, kemudian yang kedua as-salabatu fi syai'. Ini perkataan tadi kekokohan atau keras, ya. Ini tadi disebut oleh Ibn Faris dalam kitabnya, lihat Ibn Faris dalam Mu'jam Maqais Al-Lughah Ibn Faris, dia mengatakan demikian. Taib, ini secara bahasa. Adapun secara istilah, ya. Istilah, maka ada tiga pendapat, ya. Yang pertama, ada tiga pendapat. Yang pertama, la jaufa fihi, tidak berongga. Somat maksudnya zat Allah tidak berongga. Tidak berongga. Kemudian yang pendapat kedua, As-samad artinya alladhi tasmudu ilaihi al-khalaiq bihawaijihim, yang seluruh makhluk bertujuan bersandar kepada Allah dalam memenuhi kebutuhan mereka. Kemudian makna ketiga, tiga makna yaitu alladhi yantahi fis-su'dat, itu yang paling sempurna. Ini semuanya tafsiran salaf. Dan tafsir yang paling banyak ijma' adalah makna ini, zat yang tidak berongga. Ini tafsir mayoritas dan ijma' para ijma' para ahli tafsir. Siapa yang berpendapat dengan ini? Allah tidak berongga, diantaranya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, sahabat ini. Ini tafsirnya. Tafsirnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian Buraidah bin Husayb. Buraidah ibn Husayb. Kemudian murid-murid Ibnu Abbas seperti Ikrimah, ya. Abu Jahid, Hasan al-Basri juga, Al-Hasan. Dan banyak sekali. Ini semua tafsiran para salaf. Mereka mengatakan la jaufa fi, Allah tidak berongga. Kemudian datang lagi tafsiran lebih rinci. Ada yang mengatakan la ya'kul wa la yashrab. Tidak makan, tidak minum. Maksudnya somat itu, tidak makan, tidak minum. Karena Allah tidak berongga zatnya, maka tidak bisa masuk makan, tidak bisa masuk minuman. Ada yang mengatakan la yakhruju min husyai, tidak ada sesuatu yang keluar darinya. Ya, karena dia tidak berongga, bagaimana? Beda dengan makhluk. Makhluk berongga. Manusia, hewan berongga dan lain-lain. Kemudian di antaranya lam yalid walam yulad, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, sama, karena tidak berongga, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan juga, ya. Kemudian juga di antaranya laisa lahu ahsya, tidak ada isi perutnya, tidak ada isinya, ya, tidak ada isinya. Ini semua perkataan dari salaf. Ini yang saya sebutkan semua ini, ini perkataan dari para ulama salaf, dari para sahabat dan tabi'in. Mereka menafsirkan as-samad demikian dengan sederhananya. Kita sih mudah, Allah punya zat, zat Allah tidak sama dengan zat makhluk. Justru ketika dikatakan la jaufa fihi, zat Allah tidak ada rongganya, kita tahu bahwasanya zat Allah tidak sama dengan makhluk. Nah, tafsiran ini bikin pusing Razi. Ya. Razi bingung menghadapi tafsiran ini. Karena semua tafsiran ini, zahirnya, kata Razi, dalam tafsirnya, ini semua menunjukkan jism. Jism tadi yang punya space. Kalau jism tadi, jism itu yang berspace, cuma jism. Yang ada panjang lebar berarti jism. Kata dia, nah ini semua yang tidak berongga. Ini semua bicara tentang zat Allah. Ya. Kata dia, ini semua harus ditakwil. Bayangkan, dia mengatakan, wastadalla bihi ba'du juhalil mutasyabbihat. Musyabbihin, ba'du juhalil musyabbiha. Sebagian orang bodoh dari tukang tasbih berdalil dengan ayat bahwasanya Allah berjism, kata mereka demikian. Kata dia demikian. Sebenarnya tafsiran para sahabat, Dia menyalahkan seluruh sahabat menafsirkan demikian. Kita mudah, iya, kenapa ada masalah dengan ini? Enggak ada masalah. Allah punya zat, zat Allah tidak sama dengan zat makhluk. Jangan kita bayangkan seperti daging manusia, jangan kita bayangkan seperti batu di kali, enggak. Allah jelaskan zat Allah tidak sama dengan cuma sifat zat Allah tadi, la jauf, tidak ada rongganya, selesai. Para sahabat yang berkata demikian. Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Buraidah bin Husayb, kemudian para tabi'in, mereka yang ngomong demikian. Kemudian Razi berani menyalahkan. Dia bilang harus semua ditakwil. Bahkan dia subhanallah Razi, dia tidak insaf ketika dalam kitabnya dalam kitabnya Tafsir Al-Kabir atau Mafatihul Ghaib. Dia menyebutkan tafsir As-Samad, dia hanya menyebutkan ini juga ada dari salaf, ini juga dari tafsir Ibnu Abbas, dan ini juga tafsiran salaf. Ada tiga tafsiran, ini juga tafsiran salaf. Ketika dia menyebutkan tafsir salaf, dia cuma nukil para salaf ketika menafsirkan ini. Sementara yang ini justru yang mayoritas, yang ijma', dia tidak nukil. Karena tidak sesuai dengan akidahnya. Dia hanya mengatakan secara bahasa ini harus ditakwil. Harusnya dia bilang, para salaf ngomong demikian-demikian. Tapi dia tidak nukil sama sekali, dia berpaling kemudian dia takwilkan. Ya. Kelazimannya berarti dia menyalah-nyalahkan para salaf. Karena dia sudah punya akidah bahwasanya Allah tidak bisa ditunjuk. Kalau bisa nunjuk Allah berarti syirik. Berarti kafir. Berarti Allah jism, berarti Allah. Itu. Ini akidahnya Ar-Razi. Tapi ini yang saya sampaikan, ada tafsiran lain tentang Samad yang seluruh makhluk bersandar kepada Allah memenuhi kebutuhannya, kemudian juga yang paling sempurna. Dan ini saya akan nukilkan perkataan Ibnu Abbas, diantaranya perkataan Ibnu Abbas ya. Ya. Dia berkata, "As-Samad as-sayyid alladhi kamula fi su'dadihi." Ya. Saya bacakan. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tentang As-Samad, "As-sayyid alladhi qad kamula fi su'dadihi." Samad maksudnya adalah pemimpin yang sempurna dalam pemimpinannya. Kemudian wasyarif alladhi qad kamula fi syarafihi. Yang mulia, yang asyarif itu yang mulia yang sempurna dalam kemuliaannya. Ulul azim qad azuma fi azamatihi, dan yang maha agung yang sempurna dalam kesempurnaannya. Al-Halim, Al-Halim itu yang tidak segera memberi hukuman, menunda agar siapa tahu manusia agar taubat. Al-Halim alladhi qad hamula kamula fi hilmihi. Al-Halim maksudnya yang halim, yang sempurna. Al-Ghani juga, alladhi qad kamula fi ghinahu, yang maha kaya, yang sempurna kekayaan. Al-Jabbar alladhi yang maha kuasa, yang sempurna dalam kekuasaannya. Wal-Alim alladhi qad kamula fi ilmihi, yang berilmu, yang sempurna dalam ilmunya. Wal-Hakim, dan yang bijak, yang sempurna dalam kebijakannya. Wa huwa alladhi qad kamula fi anwa'i syaraf wa su'dad, wa huwa Allahu subhanahu hadhi sifatuhu la tambaghi illa lahu. Dialah Allah yang telah sempurna dalam segala bentuk kemuliaan dan kepemimpinan, dan dialah Allah, inilah sifat-sifatnya, tidak pantas bagi selain Allah Subhanahu wa taala. Yang menajibkan dalam hal ini penafsiran Ibnu Abbas ini membantah orang-orang yang mengatakan salaf dahulu mufawidhah, tidak tahu tentang makna nama-nama Allah. Ini bohong. Jadi sebagian orang mengatakan salaf dulu enggak ngerti, kalau lewat ayat-ayat sifat mereka enggak ngerti maknanya. Lah ini Ibnu Abbas menafsirkan As-Samad maksudnya begini. Lihat tadi Al-Ahad, As-Samad, mereka tafsirkan semuanya. As-Samad maknanya begini, As-Samad. Terus mereka bilang, para salaf dahulu enggak ngerti maknanya. Yang benar mereka tidak tahu, mereka tahu maknanya, tapi mereka tidak bisa membagaimanakannya. Itulah kaif, itu yang perkataan Imam Malik, istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul, ya. Wal imanu bihi wajib. Wasu'alu anhu bid'ah, bahwasanya istiwa, ketika ditanya, kaifastawa, ditanya bagaimana cara Allah beristiwa, maka Imam Malik mungkin berkata al-istiwa ma'lum, istiwa maknanya ma'lum, diketahui. Makanya ditafsir oleh para ulama, ditafsirkan oleh Mujahid, ditafsirkan oleh Abul Aliyah, ya, maknanya ala, wartafa'a. Para salaf menafsirkan. Kemudian mereka bilang, para salaf dulu enggak tahu maknanya. Mereka tahu maknanya, yang tidak boleh apa? Wal-kaifu majhul. Bagaimana yang tidak diketahui. Wal-imanu bihi wajib, iman la wajib, wasu'alu anhu bid'ah, dan bertanya kepadanya adalah bid'ah. Jadi, ketika seorang mengetahui Allahus Samad, ya, ketika seorang mengatakan bahwasanya Allah adalah As-Samad yang maha sempurna dalam segalanya, yang tidak melahirkan, tidak lahirkan, kemudian segala bergantung kepadanya, maka seorang boleh berdoa dengan mengatakan ya Allah, engkau adalah As-Samad misalnya, ya, aku bergantung kepadamu, ya boleh. Ini kita tahu bagaimana sifat-sifat Allah, As-Samadlah yang sempurna dalam segala kesempurnaannya. Inilah ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dua makna yang terkandung dalam surat Al-Ikhlas, Al-Ahad dan As-Samad, sudah kita jelaskan menurut Ahlus Sunnah bagaimana, dan menurut para penolak sifat ahlul bidah juga bagaimana. Di penghujung pembahasan ini saya ingin menyampaikan tentang surat Al-Ikhlas secara secara jelas menunjukkan tentang sifat-sifat Allah. Yang sifat-sifat Allah tersebut Allah turunkan dalam 4 ayat. Pertama, Qul huwallahu ahad, Allah Esa, kemudian Allahu Samad, yang semuanya bergantung kepadanya, dia tidak butuh kepada yang lainnya. Kemudian, Lam yalid walam yulad, tidak melahirkan, tidak dilahirkan. Walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak satupun yang setara dengannya. Inilah syarat Tuhan yang benar. Semua Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah tidak memenuhi persyaratan ini. Saya ulangi, semua Tuhan-Tuhan selain Allah tidak memenuhi persyaratan ini. Ya. Jadi kalau orang, kita bicara tentang dialog sama agama lain, kita bilang, kriteria Tuhan itu ada. Tuhan telah sebutkan dalam surat Al-Ikhlas. Ahad, Samad, Lam Yalid, Walam Yulad, Mikulahu Wahuwan Ahad. Kalau Tuhan kamu memenuhi kriteria ini, maka berhak menjadi Tuhan. Kalau enggak, maka tidak jadi Tuhan. Pertama, Ahad, Esa, tidak berbilang. Kalau Tuhan dua atau tiga, repot. Kalau bertengkar, bagaimana? Kalau punya keinginan yang berbeda, bagaimana? Ya. Atau bahu-membahu, saling kerjasama dalam, berarti ya tidak pantas jadi Tuhan. Tidak pantas jadi Tuhan. Tuhan harus Esa. Dia harus bersendirian, paling hebat sendirian. Adapun Tuhannya dua atau tiga, tiga oknum, ya. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, ya. Ruhul Kudus misalnya, atau Tuhan Pencipta, Tuhan Perusak, Tuhan Pemelihara, ini enggak bisa. Seperti ada Tuhan Kebaikan, Tuhan Keburukan, seperti Majusi, Tuhan Api, Tuhan Kebaikan, Kegelapan, Tuhan Keburukan. Ini tidak bisa jadi Tuhan. Apalagi Tuhan banyak sekali. Berhala-berhala yang begitu banyak. Ya. Gimana? Tuhan itu harusnya satu. Berfungsi dalam segala hal. Jagoan dalam segala hal. Hebat dalam segala hal. Sebagaimana tadi perkataan Ibnu Abbas. Itu dalam segala hal yang terbaik. Itu baru Tuhan. Yang kedua, syarat untuk jadi Tuhan yang kedua, kriteria yang kedua adalah As-Samad. As-Samad yaitu yang Mahakaya, yang tidak butuh kepada yang lainnya dan semuanya butuh kepada dia. Nah, kalau ada Tuhan ternyata butuh kepada yang lain, dia bukan Tuhan. Contoh Nabi Isa, dia ketakutan berdoa kepada Allah, berarti dia bukan Tuhan. Kalau Tuhan, dia enggak butuh kepada yang lainnya. Dia butuh makan. Sampai disebutkan dalam Injil, dia marah ketika dia lihat pohon-pohon, dia kira ada buahnya, ternyata enggak ada, maka dia kutuk pohon tersebut jadi kering. Dia butuh tidur, makanya dia tidur, bahkan dibangunkan oleh, dia bukan Tuhan. Mereka sering berkilah dengan mengatakan ini sifat ketuhanan, sifat kemanusiaan, gimana Tuhan menjadi sifat manusia, ya. Intinya Tuhan tidak bisa demikian. Tuhan itu harus tidak butuh kepada yang lainnya. Sama ada Tuhan, mau disembah dipahat dulu. Dipahat dulu. Nah, Tuhannya kalau belum dipahat gak jadi Tuhan. Tuhan dipahat dulu bagaimana? Mau jadi Tuhan dipahat dulu. Ini tidak pantas jadi Tuhan. Atau Tuhan hewan, ya. Sapi misalnya disembah. Lihat ada orang sembah sapi. Gimana Tuhannya dikasih makan dulu, ya? Tuhannya butuh makan, Tuhannya butuh beol, Tuhannya butuh. Gimana Tuhan? Ya. Dia melanggar sifat As-Samad. Melanggar sifat As-Samad. Semua yang masih butuh kepada yang lain tidak berhak menjadi Tuhan. Karena secara logika konsekuensi Tuhan harus memiliki itu. Dia tidak butuh kepada yang lain butuh kepada dia. Kemudian sifat yang ketiga, Lam yalid walam yulad, tidak melahirkan, tidak dilahirkan. Tidak melahirkan, karena kalau dia melahirkan, maka jadi ganda, dia punya anak dan anak dia pasti seperti dia dan dia akan butuh kepada anak tersebut. Atau kalau dia ingin punya anak, berarti dia harus punya istri sehingga ada kebutuhan kepada yang lainnya. Kalau dia punya anak, Tuhan punya anak, anaknya akan sama dengan dia atau bisa jadi lebih jauh daripada dia. Makanya Qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin. Kata Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qul, katakanlah kepada mereka, in kana lirrahmani waladun, kalau Allah punya anak, fa ana awwalul abidin, aku yang pertama kali menyembah anak tersebut." Dalam satu tafsir ulama menafsirkan sebagian tafsir seperti ini. Artinya apa? Kalau Allah yang punya anak, memang anak itu memang boleh kita sembah, anaknya Tuhan. Ya, tetapi Allah tidak punya anak. Allah punya anak berarti tidak lagi sendirian jagoannya. Tidak lagi sendirian dalam kesempurnaannya. Ada yang menyamai dia. Ini tidak pantas jadi Tuhan. Tuhan double itu enggak pantas. Ya, berarti dia butuh kepada sang anak, ya. Sehingga dia ngeluarin anaknya karena dia butuh pada sang anak tersebut. Atau bisa dia butuh kepada istri. Berarti lam yalid, tidak memperanakan. Walam yulad, dan tidak dilahirkan. Tuhan tidak dilahirkan. Kalau ada Tuhan dilahirkan, berarti bukan Tuhan. Gampang. Nabi Isa dilahirkan. Makanya Allah mengatakan Al-Masihah bin Maryam. Isa putra Maryam. Bukan Tuhan. Karena syarat Tuhan tidak dilahirkan. Kalau Tuhan dilahirkan berarti sebelum dilahirkan dia tidak ada. Sederhana kok, sederhana. Ini secara sangat logis. Secara Tuhan. Lam yulid walam yulad, tidak dilahirkan. Banyak ngaku-ngaku sebagai Tuhan namun dilahirkan. Contoh Fir'aun ngaku Tuhan, dilahirkan. Dulu dia enggak ada, dilahirkan. Namrud ngaku jadi Tuhan, dilahirkan. Dajjal dilahirkan. Semua dilahirkan. Nabi Isa dilahirkan. Tidak pantas untuk dijadikan sebagai Tuhan. Ya. Semua yang dilahirkan. Makanya Allah mengatakan walam yulad, Allah tidak dilahirkan. Kemudian yang terakhir, walam yakullahu kufuwan ahad, tidak ada satu pun yang setara dengan dia. Tidak ada yang setara dengan dia. Ya, dia yang paling hebat dalam segala hal. Semuanya tunduk di Al-Qahhar, tunduk kepada segala aturannya. Dengan demikian, ini empat kriteria Tuhan. Yang kalau mau jadi Tuhan harus memenuhi empat kriteria. Dia tidak ada yang memenuhi kriteria ini kecuali Rabbul Alamin, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ahad, Samad, lam yalid walam yulad, lam yakul lahu kufuwan ahad. Wallahu a'lam bishawab, demikian saja, kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.